Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-15 dari silsilah belajar Tauhid adalah tentang sihir. Ayuhal ikhwah, sihir bermacam-macam jenisnya. Dan sihir yang merupakan kesyirikan adalah sihir yang terjadi dengan meminta pertolongan kepada syaitan. Dan syaitan tidak akan menolong seseorang kecuali setelah melakukan perkara yang dia ridhai, yaitu kufur kepada Allah, kafir kepada Allah, dengan cara menyerahkan sebagian ibadah kepada syaitan tersebut, atau dengan menghina Al-Quran, atau dengan mencela agama dan lain-lain. Allah berfirman, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Dan bukanlah Sulaiman yang kafir, akan tapi setan-setanlah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa 7 perkara tersebut? Maka beliau SAW mengatakan, syirik kepada Allah, sihir, dan seterusnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Hukuman bagi seorang tukang sihir jenis ini adalah hukuman mati bila dia tidak bertobat, sebagaimana telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW. Dan yang berhak untuk melakukan hukuman tersebut adalah pemerintah yang sah dan bukan individu. Mempelajari sihir termasuk perkara yang diharamkan, bahkan sebagian ulama menghukumi pelakunya keluar dari Islam. Demikian pula meminta supaya disihirkan juga perbuatannya haram, karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa bukan termasuk pengikut beliau orang yang menyihir dan orang yang minta disihirkan. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Seorang muslim hendaknya mengambil sebab untuk membentengi diri dari sihir, di antaranya adalah dengan menjaga zikir-zikir yang disyariatkan, seperti zikir pagi dan petang, zikir-zikir setelah sholat 5 waktu, zikir akan tidur, mau makan, masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar kecil, keluar dari kamar kecil, dan lain-lain. Dan membersihkan diri dan juga rumah dari perkara-perkara yang membuat ridha syaitan, seperti jimat-jimat, musik-musik, gambar-gambar makhluk bernyawa, dan lain-lain. Dan apabila qadarullah terkena sihir, maka hendaknya dia bersabar, merendahkan diri kepada Allah, memohon darinya kesembuhan, dan berpegang dengan ruqyah-ruqyah yang disyariatkan. Dan jangan sekali-kali dia berusaha untuk menghilangkan sihir dengan cara meminta bantuan jin, baik secara langsung maupun lewat dukun, paranormal, dan semisal mereka. Semoga Allah SWT melindungi kita dan juga keluarga kita dari semua kejelekan di dunia dan juga di akhirat. Itulah halaqah yang ke-15, dan sampai bertemu kembali pada halaqah yang selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaramu Abdullah Rai.